ingin kau bernyanyi, ceritakan letihmu. Ingin kau menari, coba bebaskan kamu. Ingin kau resapi lagu indah mimpi-mimpimu. Tapi semua itu hanya suara yang bertanya. Ku dengarkan manisnya bisikanmu. Ku coba menyentuhmu, kau menjauh dariku. Katakan rindumu agar semua wajah tersenyum. Datanglah padaku, kan ku belai cintamu. Telah habis air mata, telah beku cinta di hati. Katakan rindu agar semua wajah tersenyum. Datanglah padaku. Ingin kau bernyanyi, ceritakan.